Pertanyaan pertama langsung saja. Bismillah. Saat sujud dalam sholat, apakah mata kita tertutup atau terbuka? Jazakallahu khairan, Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Seseorang yang sholat, hukum asalnya adalah membuka matanya dan tidak menutup kedua matanya kecuali sesuatu udzur. Apa itu udzur? Udzurnya yaitu seperti ketika ada angin kencang, yang di sana angin kencang tadi ada berdebu, sehingga apabila dia terbuka matanya bisa menyakiti matanya. Dalam keadaan seperti ini boleh baginya untuk menutup matanya dikarenakan udzur. Nah, sedangkan apabila tidak ada udzur, para ulama menyebutkan, jumhur fuqaha menyebutkan bahwa hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena di sana tidak ada udzur. Nah, karena pandangan seseorang ketika sholat itu di tempat sujudnya. Nah, baik posisi ketika dia berdiri, baik posisi ketika dia ruku, dan juga posisi ketika dia itu sedang sujud, tetap membuka matanya. Apabila seseorang beralasan bahwa dengan menutup mata dia bisa lebih khusyuk, di sana terdapat ucapan para ulama, ucapan sahabat, yaitu ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melihat seseorang yang di mana dia menundukkan pandangannya, menundukkan lehernya ketika sholat. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya sahib ar-rakabah, irfa rakabatak. Wahai pemilik rakabah, irfa rakabatak. Wahai mereka, seseorang yang telah menundukkan lehernya, angkatlah lehermu. Karena khusyuh huwa fil qulub. Karena khusyuh adalah dalam hati. La fil riqab, bukan di dalam riqab. Ya, ini bukan di dalam lehernya. Sehingga ketika sholat pun seseorang tempatnya khusyuk adalah di dalam hatinya. Bukan di dalam lehernya, sehingga dia seperti menundukkan lehernya atau memajamkan matanya. Dan para ulama menyebutkan bahwa seseorang yang memejamkan matanya ketika sholat, ini wasilah kepada dia akan mengantuk nanti dalam sholatnya. Dia tutup matanya, ternyata terlalu enak sehingga dia tertidur. Sehingga dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Dia tidak tahu imam itu ketika itu ruku atau sujud. Kenapa? Karena tertutup matanya. Sehingga ulama mengatakan kalau tidak ada udzur maka hukumnya makruh. Maka hukumnya makruh. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika salat beliau membuka matanya. Beliau membuka matanya, tidak menutup matanya, wallahu taala alam. Naam, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afan Ustaz, semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan oleh Allah taala. Amin. Ya Allah. Ana mau bertanya Ustaz, tolong jelaskan tentang posisi duduk imam setelah sholat wajib. Atas pertanyaan ini Ana ucapkan jazakumullah khairan. Posisi imam setelah sholat wajib. Ketika dia sudah mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian dia mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu dia menghadap ke makmum. Menghadap ke makmum. Yani tidak langsung ketika sudah selesai salat langsung menghadap ke makmum. Lah. Atau ketika sudah selesai salat tidak menghadap ke makmum sama sekali, tetap menghadap ke arah kiblat. Akan tapi dia ketika dia sudah beristighfar, astagfirullah, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak tu ya dzal jalali wal ikram, kemudian dia menghadap ke makmum. Nah, itu al-kaifiyah dalam duduk imam ketika sudah salat wajib. Wallahu ta'ala alam. Nah, demikianlah setelah kita simak sesi tanya jawab. Ya, alhamdulillah ada dua pertanyaan yang bisa kita jawab. Ya, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan pendengar yang belum kita jawab. Insya Allah kita akan kumpulkan ya pertanyaan Anda dan akan kita bacakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian dan juga jawabannya. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.